dalam berpuasa itu ada amalan-amalan sunnah yang mulia yang hendaknya kita perhatikan. Di antaranya tadi disebutkan, disinggung di awal tadi, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Rasul sebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan Muslim, menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Umatku atau kaum muslimin ini terus dalam keadaan kebaikan selama menyegerakan waktu buka. Makna menyegerakan itu adalah ketika matahari tenggelam bulat dan masuk waktu maghrib, segera berbuka. Itu maknanya. Setelah itu sholat. Di hadits lain yang sepadan dengan itu, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadhir bifitriha an-nujum. Umatku dalam keadaan terus menerus kebaikan di atas sunnah, kata Rasulullah, di atas sunnahku, selama dia ketika buka tidak menunggu bintang pada bertaburan. Demikian pula Rasul katakan la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra fa innal yahud yuakhirun. Umat kaum muslimin ini terus dalam keadaan baik selama mereka mau menyegerakan berbukanya, karena orang-orang Yahudi mengakhirkan waktu bukanya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan tiga dari akhlak Nabi, di antaranya menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Tiga di antara akhlak Nabi, kata beliau, yang pertama menyegerakan buka dan mengakhirkan waktu sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sahur tadi telah disebutkan, juga jangan sampai ditinggalkan, karena keutamaannya fadlu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan faslu, perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, kata Rasulullah, dengan makan sahur. Ketika seseorang dari sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika itu sedang sahur, Rasul menyatakan innaha barakatun a'taakumullahu iya fala tad'uhu. Ini makanan mengandung barokah. Sahur itu jangan kalian tinggalkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Syekh Albani menghasankan bimajmu' turukihi, kata beliau, hadis ketika Rasul menyatakan dari sahabat Abdullah bin Umar, innallahu malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya itu mengucapkan sholawat kepada orang-orang yang sahur. Ni'mas sahur al-mu'min, ni'mas sahur al-mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya mu'min adalah kurma. Hadis dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahur itu waktunya akhir. Akhir itu yaitu antara sahur dengan azan subuh seukuran membaca 50 ayat Al-Qur'an. Itu yang afdol. Dan Rasul tekankan agar betul-betul kita, yakni umatnya, jangan meninggalkan makan sahur atau menu sahur. Alaikum bi ghada'is sahur fa innahu huwal ghada'al mubarak. Hendaklah kalian makan sahur atau menyediakan menu untuk sahur, karena itu adalah makanan yang barokah. Dan kita semua manusia, makhluk Allah, tidak boleh menentukan sesuatu itu ada nilai barokahnya. Enggak boleh. Itu mutlak hak Allah. Itu mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keberkahan itu hanya Allah yang menentukan. Ketika Rasul menyampaikan, itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kita tentunya dalam menghadapi bulan Ramadan tersebut hendaklah memanfaatkan betul waktu itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Apa yang bernilai baik di bulan menurut Allah dan Rasulnya, maka di bulan Ramadan itu dikerjakan. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang tanpa faedah, tanpa keutamaan. Istirahat, fadl istirahat. Tidur, fadl tidur. Namun waktu-waktu yang lainnya hendaklah kita penuhi dengan amalan baik. Apapun yang Allah dan Rasul-Nya menilai baik, kerjakan di kala itu. Sibuk diri kita dengan itu. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, tentu kita semua sangat berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nantinya, jika Allah masih menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan, sehingga ikhlas itu betul-betul merupakan prinsip yang wajib terus menyertai amalan kita di samping mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga yang singkat ini Allah memberikan kepada kita manfaat dan ilmu untuk diterapkan di bulan Ramadan nantinya dan juga di bulan yang lain dari hal-hal yang baik. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan maka falitafadhol, kita ada waktu 2-3 menit sebelum kita sholat isya. Mungkin ada yang tanya, maka tafadhol. Yang lain boleh angkat tangan, tidak apa-apa. Jika memang tidak sempat nulis. Apakah menelan air dahak sendiri membatalkan puasa? Jika dia tertelan, tidak. Jika dia tertelan, tidak. Ketika dia menelan, apa tujuannya? Ketika tertelan, tidak. Tidak sengaja, tidak. Ketika dia sengaja menelan, tujuannya apa? Ini yang penting. Nah, itu hukumnya nanti di situ. Nah, ketika tertelan, biasa gitu, enggak ada masalah. Menelan, sesuatu yang ada di lidah, dia telan, enggak ada masalah. Makanya di sini kita khawatirkan kalau kita bermudah-mudahan dalam menelan itu, ketika dia wudhu misalnya kumur, sengaja dia telan agar masuk ke tenggorokan, ini yang batal air itu. Makanya fattaqullah mastata'tum wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ya. Naam. Naam. Kalau itu diyakini sebagai amalan sunnah, tidak boleh. Kalau itu diyakini sebagai amalan sunnah, tidak boleh. Atau itu diyakini sebagai rangkaian puasa, bagian dari rangkaian puasa, tidak boleh. Kalau dia datang ziarah silaturahim, tidak ada tujuan lain, hanya itu, tidak dalam rangka, tidak dalam rangka untuk puasa, maka kita harus demikian atau sunnah demikian, la. Wallahu a'lam. Nah, lain. Baik, ketika tidak ada. Nah, apa-apa? Ya. Ada di mulut azan. Pelan. Pelan. Nah, ketika seperti ini azan langsung minum. Tis. Jangan enak ya. Kok tak lanjutin lagi ya? Enggak, jangan. Ya, Umar bin Khattab pernah ketika di tangan azan diminum. Nah, nanti kalau seperti itu bahasanya masih emang nanti masih ini tersisa, ada ayam pahanya lagi kesukaan aku, ini sudah azan, tak makan mana ya? Enggak, itu tidak seperti itu. Jadi lafadz asarnya itu ketika mak fiyadi, ketika air atau makanan di tangannya, apalagi sudah di sini ya telan langsung, ketika di mulut telan langsung, di tangannya aja seperti itu dibolehkan. Asal tidak dibiasakan dan tidak meyakini, oh boleh, tidak apa-apa ini. Setiap hari kayak gitu. Jangan. Kembali kepada hukum asal. Jadi hatamatul al-fajr sampai subuh. Titik sudah. Jangan ditawar gitu loh. Kecuali dia gak tahu kalau itu azan. Maaf. Baik. Barakallahu fiik. Hayyakumullah. Ada yang lain? Maaf. Baik, cukup mungkin insyaallah ya. Insyaallah sudah paham semua, semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.